بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. وقد ساق رحمه الله تعالى جملة من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية مجالس الذكر. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي واقف الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل إثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأغاه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، أما الآخر فأعرض الله عنه. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان أهمية مجالس الذكر وأيضا شأنها وأهمية الإقبال عليها، وأن يحرص المسلم بأن ينتفع من مجالس الذكر انتباعا عظيما، لأنها مجالس كما تقدم معنا تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة، ويذكر الله تبارك وتعالى أهلها لمن عنده، مما يدل على عظم مجالس الذكر التي قدمها وما يحصله أهلها فيها من الخير العظيم والنفع والبركة. قد ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هؤلاء الثلاثة، أو جاء في هذا الحديث قصة هؤلاء الثلاثة، بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في المسجد فأقبل هؤلاء الثلاثة، أما أحدهم فذهب معرضا، عقوبته من جنس عمله، فأعرض الله عنه، وأما الآخران فكلاهما أقبل على الذكر ومجلس العلم، فأحدهما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام والآخر جاء الآخرين، فكان نصيب كل منهما بحسب عمل، لأن الجزاء من جنس العمل. الشاهد أن هذا فيه دلالة على عظم شأن مجالس الذكر وأيضا أهميتها ومسيس الحاجة إليها. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, dan beliau juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula keluarga dan para sahabatnya, beliau berkata: amma ba'd, wahai para pendengar sekalian, kita masih di bab keutamaan tentang halaqah zikir, di mana Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan sejumlah dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya majlis zikir. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata dari Abu Waqid Al-Harith bin Auf, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW sewaktu duduk di masjid, sedang orang-orang bersama beliau, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang menghadap kepada Rasulullah SAW, sedangkan satu orang lainnya pergi. Kemudian kedua orang temannya itu berhenti di hadapan Rasulullah SAW. Satu orang di antara mereka berdua melihat suatu celah di halaqah, lalu duduk mengisinya, sedangkan temannya yang kedua duduk di belakang. Berbeda dengan yang ketiga, dia langsung pulang meninggalkan halaqah. Setelah Rasulullah SAW selesai, beliau bersabda, "Maukah aku beritahu kalian tentang ketiga orang itu? Adapun yang pertama, ia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Sedangkan temannya yang kedua, dia merasa malu, maka Allah pun merasa malu kepadanya. Sementara yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya." Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan tentang urgensi majlis zikir dan bahwasannya ia adalah majlis yang agung. Hendaknya kita berusaha untuk memperhatikannya. Seorang muslim bersemangat untuk mengambil manfaat dari majlis zikir dengan mengambil manfaat yang besar. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan bahwa majlis zikir itu dilingkupi oleh rahmat Allah, dikelilingi oleh malaikat. Demikian pula ya, dilingkupi oleh ketenangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Dan ini menunjukkan betapa agungnya majlis zikir itu dan apa yang terhasilkan darinya berupa kebaikan, manfaat dan keberkahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ia menyebutkan tentang kabar tiga orang, di mana yang pertama berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Adapun yang kedua orang, ya, mereka duduk di majlis ilmu dan mereka mendapatkan nasib sesuai dengan keadaannya. Di mana yang pertama ia melihat ada sebuah celah, ya, maka Rasulullah mengatakan bahwa orang itu telah pelindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Adapun yang kedua, ia duduk di belakang dan ia merasa malu dan Allah pun malu kepadanya. Dan ini menunjukkan dia betapa agungnya majlis zikir tersebut, ya, dan betapa berkahnya ia. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرد معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد قال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا ما أجلسنا إلا ذاك قال أفإني لم أستحلفكم تغلوها لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديث مني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم توبة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة رواه مسلم وهذا الحديث فيه فضل مجالس الذكر وأن من فضل مجالس الذكر أن الله سبحانه وتعالى يباهي بالذاكرين المجتمعين على العلم والفقه ومدارسة أمور الدين يباهي بهم الملائكة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أستحلفكم تهمة لكم أي لم أطلب منكم الحلف للشك والريب ولكن لعظم الأمر وهو أن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة فعلم من ذلك أن من فوائد مجالس الذكر وثمارها العظيمة أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته الكرام. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, Muawiyah radhiyallahu anhu pernah keluar pergi mendatangi sebuah halaqah di masjid. Lalu ia berkata, apa yang membuat kalian duduk-duduk berkumpul? Mereka menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah. Muawiyah berkata, demi Allah, hanya itukah yang membuat kalian duduk berkumpul? Mereka menjawab, ya, hanya itulah yang membuat kami duduk berkumpul. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku tidak mau menyumpahi kalian, tidak meminta sumpah kepada kalian karena curiga, tidak. Tidak seorang pun yang paling sedikit mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW selain aku. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mendatangi suatu halaqah sebagian sahabat. Lalu bertanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk berkumpul? Mereka menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah dan memujinya, karena telah menunjukkan kepada kami Islam dan memberi kami karunia Islam. Beliau bertanya, demi Allah, hanya itukah yang membuat kalian duduk-duduk berkumpul? Mereka menjawab, demi Allah, ya, hanya itulah yang membuat kami duduk berkumpul. Beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena kecuriganku kepada kalian. Hanya saja tadi malaikat Jibril kepadaku memberitahukan bahwasanya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan majlis zikir dan bahwasanya Allah Ta'ala membanggakan orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berkumpul untuk mempelajari ilmu Allah. Ya Allah banggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Adapun sabda Rasulullah, ya ketahuilah bahwa aku tidak meminta kalian bersumpah karena aku curiga atau menuduh kalian. Artinya, aku tidak meminta kalian bersumpah karena aku ragu. Akan tetapi aku ingin mengabarkan saja bahwasanya malaikat Jibril ya telah mengabarkan kepadaku bahwa Allah ya membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Ini menunjukkan betapa agungnya majlis zikir. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babun fi dhikri 'inda as-sabah wal masa. Qala Allah ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال أهل اللغة الآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى كلها تدل على أن الشرع الحكيم جاء بتفضيل لهذه الأوقات المباركة وهي التي تسمى أذكار طرفي النهار، وهي أوسع الأذكار المقيدة وأكثرها ورودا في النصوص وحثا عليها وترغيبا فيها وذكرا لأنواعها، وأن وقتها هذين الوقتين الفاضلين أول النهار وآخر النهار. وأما أول النهار فمحل هذا الورد الصباح الباكر من بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس، والمساء ويقال له العشي، وهذا الوقت الثاني يقال له العشي ويقال له الآصال كما مر معنا في النصوص، ووقته من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. على أن الأمر كما قال العلماء واسع، فيما لو نسي العبد ذلك في وقته أو عرض له عارض فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس وأذكار المساء بعد غروب الشمس. وقد جاء في هذا الباب أدعية وأذكار كثيرة تقال في هذين الوقتين الفاضلين، وقد ساق المصنف رحمه الله جملة منها. Beliau berkata bab zikir pagi dan petang. Allah Ta'ala berfirman wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam batin hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Para ahli bahasa berkata asal itu maknanya ya jamak dari asil, yaitu waktu antara asar dan maghrib. Allah juga berfirman wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan terbenamnya. Allah juga berfirman wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi. Dan ahli bahasa berkata al-ashi adalah waktu di antara tergelincirnya dan terbenam matahari. Allah Ta'ala juga berfirman, inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-ishraq. Allah juga berfirman, fi buyutin adhinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghuduwi wal-asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Allah juga berfirman, inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-ishraq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, yaitu Nabi Daud, di waktu pagi dan petang. Beliau berkata, ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis menunjukkan bahwasannya syariat kita datang untuk memberikan keutamaan waktu-waktu tersebut, yaitu waktu-waktu pagi dan petang, yang disebut dengan zikir-zikir penghujung, ya, apa namanya, hari, baik di waktu pagi dan maupun di waktu petang. Ia adalah zikir yang paling banyak, yang paling luas, yang disebutkan tentang waktu-waktunya, yaitu di awal siang dan di akhir siang. Adapun di awal siang, maka itu setelah salat subuh dan sampai sebelum terbitnya matahari. Adapun waktu sore atau disebut dengan asal, maka itu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa perkara ini juga luas. Artinya apabila seseorang lupa untuk membacanya di waktu tersebut, maka tidak mengapa ia membacanya setelah terbit matahari atau setelah terbenam matahari. Dan telah datang ya zikir-zikir yang banyak tentang yang menyebutkan tentang zikir pagi dan petang, dan akan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi ya sebagian darinya. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل التسبيح بهذه الصيغة سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، وأن من جاء بها لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه، بمعنى من واظب عليها كل يوم، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. قوله أو زاد يراد به الأذكار الأخرى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يجعل مثلا سبحان الله بحمده 110 أو 120، ليس هذا المراد، بل يأتي بالمئة في أول النهار والمئة في آخر النهار، والزيادة في الأذكار الأخرى المشروعة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي شيء منها. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan bacaan ini di waktu pagi dan di waktu petang, yaitu Subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat yang membawa pahala lebih utama daripada apa yang ia ucapkan, kecuali seseorang yang mengucapkan seperti itu atau lebih dari itu. Hadis ini menunjukkan keutamaan bertasbih dengan sifat atau dengan redaksi tadi, yaitu Subhanallah wa bihamdi 100 kali di waktu pagi dan 100 kali di waktu sore. Dan bahwasanya orang yang mengamalkannya, maka tidak ada seorang pun yang lebih utama pahalanya dari dia, kecuali orang yang mengamalkan yang sama dengan itu atau lebih. Dan kata-kata ya lebih maksudnya adalah yaitu mengucapkan zikir-zikir lain yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Bukan maknanya artinya ya dijadikan 120 misalnya atau 150. Tidak, akan tetapi ia mengucapkan di waktu pagi 100 kali, kemudian ditambah dengan zikir-zikir lain yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, sebagai nanti akan disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، رواه مسلم. وجاء في رواية لهذا الحديث عند الترمذي: من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. والحمة لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوها. وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سهيل بن أبي صالح أحد رواته أنه قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. فهذا الحديث فيه دلالة على فضل هذا الدعاء، وأن من قاله حين يمسي يكون محفوظا بإذن الله تبارك وتعالى من أن يضره لدغ حية أو عقرب أو نحو ذلك. وقوله في هذا الحديث أعوذ أي ألتجأ، فالاستعاذة الالتجاء والاعتصام بالله واللجوء إليه سبحانه. والمراد بكلمات الله التامات قيل هي القرآن الكريم، وقيل هي كلماته الكونية القدرية. والمراد بالتامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقوله من شر ما خلق أي من كل شر، في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. فهذا يدلنا على عظم فائدة هذا الذكر العظيم أو التعود العظيم الماثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, semalam aku tertimpa musibah yaitu disengat kalajengking." Beliau bertanya, "Tidakkah ketika menjelang sore engkau membaca, 'A'udhu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq'? Aku berlindung, aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Niscaya karenanya ia tidak akan mengganggu kamu." Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa siapa yang mengucapkan 3 kali, yaitu waktu pagi dan petang, "A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq", maka tidak akan disengat oleh apapun, ya. Dan yang disebut dengan huma yaitu setiap binatang yang mempunyai bisa seperti kalajengking, ular ataupun yang lainnya. Dan Al-Imam At-Tirmidzi membawakan dari hadis Suhair bin Abi Saleh di mana ia berkata, "Adalah keluarga kami senantiasa mempelajari ini dan mengamalkannya. Dan suatu hari, ya, seorang jariah ada yang tersengat kalajengking, namun ia tidak merasakan kesakitan dari sengatannya itu, ya, karena ia mengucapkan doa tadi." Ini menunjukkan akan keutamaan doa ini, di mana orang yang mengucapkannya maka ia tidak akan dimudharati atau dibahayakan oleh sesuatu pun, baik itu ular ataupun kalajengking. Adapun makna a'udhu yaitu al-taji'u, aku memohon perlindungan kepada Allah dan aku berlindung kepadanya. Ya, adapun bikalimatillahit tamati, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-kalimatut tama, kalimat-kalimat yang sempurna, itu Al-Quran. Sebagian mengatakan bahwa ia adalah kalimat-kalimat kauniyah. Adapun tamat yang sempurna artinya tidak ada padanya aib, tidak pula kekurangan, tidak seperti halnya perkataan manusia. Dan perkataan min syarri ma khalaq artinya dari kejahatan segala makhluk-makhluknya, baik itu berupa hewan apapun, ya, baik hewan itu berupa ular ataupun yang lainnya. Ya, semua hewan-hewan yang berbisa dan berbahaya, atau jin, ataupun juga halilintar, atau angin-angin yang kencang, ataupun yang lainnya, segala makhluk-makhluk yang berbahaya. Dan ini menunjukkan akan keutamaan atau dan keagungan doa ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idha asbah: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا معاشر المستمعين الكرام حديث عظيم في بيان هذا الذكر المبارك الذي يقال كل صباح ومساء، وهو مشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله عليه واسع منه وإكرامه. فنوم الإنسان ويقظته وحركته وسكونه وقيامه وقعوده إنما هو بالله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله بك أصبحنا أي بنعمتك وإعانتك أصبحنا أي أدركنا الصباح، وهكذا المعنى في قوله وبك أمسينا. وقوله وبك نحيا وبك نموت أي حالنا مستمر على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال، في حركاتنا كلها وشؤوننا جميعها، فإنما نحن بك أنت المعين وحدك، وأزمة الأمور كلها بيدك، ولا غنى لنا عنك طرفة عين. وهذا فيه الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه، حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. وقوله وإليك النشور أي المرجع يوم القيامة، وقوله وإليك المصير أي المرجع والمآب، كما قال الله عز وجل إن إلى ربك الرجعى. قد جعل صلى الله عليه وسلم قوله وإليك النشور في الصباح وقوله وإليك المصير في المساء، وهذا فيه رعاية للتناسب، لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت، والنوم موتة صغرى، والقيام منه يشبه النشر من بعد الموت، والإنساء يشبه الموت بعد الحياة، لأن الإنسان يصير فيه إلى النوم الذي يشبه الموت والوفاة. فكانت بذلك خاتمة كل ذكر متناسبة مع المعنى الذي ذكر فيه. Dan dari Abu Hurairah juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berkata, apabila memasuki waktu pagi beliau sering mengucapkan Allahumma bika asbahna, ya Allah dengan rahmat dan pertolongan kamu kami memasuki waktu pagi, wa bika amsayna dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur, dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati dan kepadamu kebangkitan. Dan apabila beliau di waktu sore beliau berucap Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Hadis ini adalah hadis yang agung, menjelaskan tentang kedudukan zikir ini, di mana ia mencakup peringatan terhadap seorang muslim akan betapa besarnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di mana tidurnya manusia, gerakannya, demikian pula semua aktivitas-aktivitasnya, semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki, Allah akan berikan atau Allah akan jadikan. Dan jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak akan jadikan itu. Adapun perkataan bika asbahna artinya dengan kenikmatanmu ya Allah, kami masuk di waktu pagi. Wa bika nahya artinya keadaan kami senantiasa pada seluruh waktu-waktu kami, gerakan kami, semua aktivitas kami, Engkaulah yang membantunya ya Allah. Semuanya juga adalah perkara-perkara yang telah Engkau takdirkan kepada kami. Semua perkara itu berada di tangan-Mu dan kami sama sekali sangat membutuhkan kepada rahmat-Mu dan tak pernah kami tidak butuh sekejap mata pun juga. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba menyerahkan diri dan segala perkaranya kepada Allah dan senantiasa tawakal kepada-Nya. Wa ilaikan nusyur artinya tempat kembali kelak pada hari kiamat. Adapun al-masir yaitu tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di waktu pagi dengan lafaz wa ilaikan nusyur. Itu sesuai dengan keadaannya. Seakan-akan ia sama dengan kebangkitan setelah kematian. Adapun di waktu sore dengan lafaz wa ilaikan masir, karena itu menunjukkan kepada kesesuaian waktu dan tempatnya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Qala rahimahullah ta'ala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu an anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an qala ya Rasulullah murni bi kalimat aquluhunna idha asbahtu wa idha amsaytu قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الدعاء العظيم المبارك يشرع للمسلم أن يقوله في هذه المواضع الثلاثة في الصباح والمساء وعند النوم، وهو توسل إلى الله بكونه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما، وأنه عالم الغيب والشهادة الذي أحاط بكل شيء علما، وأنه رب كل شيء ومليكه، ثم توسل إلى الله بتوحيده أشهد أن لا إله إلا أنت، ثم ذكر المطلوب أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. شر نفسي أي الشر الذي تولده نفسي من عمل للذنوب وارتكاب للآثام، وشر الشيطان أي عداوة الشيطان للإنسان، وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك، ما يدعو إليه من الشرك. فهذا تعوذ من منبع الشر، وهما النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم. أذنا وإياكم أيها المستمعون الكرام منه هو سميع مجيب. Dan dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan saya mengucapkan beberapa kalimat apabila saya memasuki waktu pagi dan sore." Beliau bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma fatiras samawati wal ard, ya Allah, pencipta langit dan bumi, aliman ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang gaib dan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Rabb kulli syai'in wa malikah, Rabbnya pemilik segala sesuatu dan rajanya. Asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku dan keburukan syaitan dan kesyirikannya." Maka kemudian beliau bersabda, "Ucapkanlah kalimat itu apabila kamu memasuki waktu pagi dan waktu sore dan ketika hendak tidur." Diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Doa yang agung dan diberkahi ini disyariatkan, kata beliau, di tiga tempat ini, itu di waktu pagi, di waktu petang, dan hendak tidur, di mana isinya adalah bertawasul kepada Allah, ya, melalui apa nama dan sifatnya, di mana ya tawasul kepada Allah. Ya, Rasulullah mengatakan dengan apa namanya, nama Allah Fatir as-samawati, artinya penciptanya yang ilmunya mencakup segala tempat, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sesuatu dan rajanya. Demikian pula tawasul melalui tauhid kepada Allah dan ya mengesakannya dan menjauhkan kesyirikan. Kemudian setelah itu ya beliau menyebutkan apa yang diminta. Apa itu? Yaitu aku berlindung dari keburukan diriku. Ya, keburukan diriku artinya ya keburukan yang diperbuat oleh diri kita berupa perbuatan dosa dan maksiat. Dan keburukan syaitan artinya permusuhan syaitan terhadap manusia yang terus-menerus berusaha untuk menggoda manusia. Dan kesyirikannya artinya apa yang diseru oleh syaitan kepada kesyirikan. Dan ini menunjukkan kita diperintahkan untuk berlindung daripada dua keburukan ini. Keburukan jiwa kita yang senantiasa menyuruh kepada keburukan dan keburukan syaitan. Nasrullah al-Karim, Rabbal Arshil Azim, bi asma'il husna wa sifatihi al-ulya, an yuwaffiqana أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Dan kita memohon kepada Allah yang Maha Besar melalui nama-nama dan sifatnya yang sempurna, agar Allah memberikan taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridhai berupa perkataan yang lurus dan amalan yang saleh. Dan dia adalah ya sebagai tempat berharap kita, dan cukuplah Allah sebagai penolong kita, dan sampai jumpa di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.